hai datang lagi kemari. Jangan biarkan aku merana, engkau menghilang entah kemana idaman hati. Datanglah hai datang lagi kemari. Jangan biarkan aku merana, engkau menghilang entah kemana idaman hati. Datanglah, hai datang lagi kemari.